salah satu pedangdut beken Jawa Timur. Asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada PT Kayu Manis, juga ada Persibat. Andisa Rahma Jubalapa. Selamat siang buat krengeseng. Sama-sama Jubalapa kita gaya bareng-bareng. Tebang manis dulu buat kamu semuanya. Yuk sebelah kanan bareng-bareng yuk. Spesial buat Wiwin Kebang Tebu, persembahan dari PT Kayu Manis. Hati terasa pilu, bagai tersiram hati. Kotanya meriah semuanya, mana dong buat New Pola Pola. Terima kasih semuanya di sini.